Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkan aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkan aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan